Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Penyuruh kebajikan di mana saja Anda berada, senang sekali pagi ini Tele Dakwah kembali hadir menjumpai Anda. Tele Dakwah adalah lomba berdakwah atau berceramah melalui pesawat telepon. Anda bisa berpartisipasi untuk menjadi peserta dengan mendayel di line telepon 5743476 atau 0215743478. Jika sudah tersambung nanti, seperti biasa password kita adalah Balighu Anni Walau Ayah. Anda bisa bersiap-siap nanti dengan membuka Quran atau hadis. Sementara tema kita pagi ini, insya Allah adik saya Putri akan menyampaikannya kepada Anda. Silakan, Bu. Iya, terima kasih Kak Keri. Dan pemirsa sekalian, jangan lupa hari ini temanya adalah manusia sebagai khalifah. Seperti biasanya kita akan memberikan waktu sebanyak 3 menit yang akan muncul di layar kaca. Dan pada hari ini telah hadir dua orang dewan hakim seperti biasa. Yang pertama adalah Bapak Ustadz Azami Zazuli dan juga Bapak Ustadz Ahmad Lutfi. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah hadir semuanya. Sudah hadir, alhamdulillah sudah salat subuh juga. Iya, betul sekali. Jadi untuk para pemirsa semuanya bersiap-siap menyiapkan dirinya untuk tema hari ini Kak Keri. Insya Allah, Khalifatullah fil ard ya. Betul sekali. Sebagai khalifah Allah di permukaan bumi. Sehingga sekali lagi Anda bisa mencari rujukan baik dalam Al-Quran maupun hadis dengan tema yang nanti akan Anda angkat. Waktu Anda hanya 3 menit saja dan nanti sebagai penyampai ceramah terbaik akan mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000. Amin, insya Allah. Dan nantinya jangan lupa pula para pemirsa sekalian apabila sudah terkumpul semua pemenangnya akan kita grand finalkan dan kita akan mencari satu pemenang yang terbaik pastinya. Insya Allah. Amin, insya Allah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Sebelum kita akan menantikan partisipasi Anda, kita akan rehat dulu sejenak setelah yang satu ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan Tele Dakwah, Lomba Dakwah Bilhal melalui pesawat telepon. Anda bisa berpartisipasi menjadi peserta dengan mendayal di line telepon 5743476 atau 0215743478. Jika Anda sudah tersambung nanti, passwordnya adalah Balighu Anni Walau Ayah. Dan tentu saja untuk itu nanti masih akan ada apa lagi Put? Iya, dan seperti biasanya sebelum kita akan menerima penelpon dari pemirsa sekalian, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembekalan yang akan diberikan oleh Dewan Hakim kita kepada Bapak Ustadz Azami Zazuli. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, di antara mustalahat diniyah, istilah-istilah agama yang penting adalah kata khalifah. Saudaraku sekalian, untuk mengetahui urgensi tema ini, kita bisa mentadaburi ayat-ayat Al-Quranul Karim, di mana Allah menyebut dengan kata khalifah, yastakhlif, khalaif. Ini menggambarkan bahwasanya kata khilafah adalah sesuatu yang sangat penting di dalam Al-Quranul Karim. Saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai fungsi yang jelas, tujuan yang jelas, yaitu diantaranya adalah menjadi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inti daripada khilafah adalah hirasatud din wa siyasatud dunya. Bagaimana setiap manusia mempunyai peran untuk menjaga agama agar agama ini tetap murni dan diamalkan, diterjemahkan dalam realitas kehidupan. Dan yang kedua adalah siyasatud dunia, memimpin dunia, mengelola dunia. Sehingga setiap muslim, hai saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia mempunyai aktivitas yang jelas, di mana aktivitas itu berpulang kepada dua hal tadi. Bagaimana dia memperjuangkan agamanya dan juga bagaimana dia mengelola dunia ini agar sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wahai saudaraku, ada beberapa pemahaman atau tasawur persepsi tentang khilafah. Yang pertama, al-khilafatu ubudiyatun wasiyadah. Khilafah yang sering diterjemahkan adalah kepemimpinan, yang pada dasarnya dari kata khilafah yang artinya mengganti, di mana seorang manusia dia harus mengganti, ya, melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan oleh Allah atau aturan Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Nah, khilafah itu adalah ubudiyatun wasiyadah, pengabdian dan kepemimpinan. Seluruh aktivitas khalifah dalam rangka beribadah kepada Allah sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi manusia di dalam dunia ini ada dua hal, adanya rabbun yu'bad dan adanya abdun ya'bud. Jadi adanya Tuhan yang selalu disembah dan adanya seorang hamba yang selalu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang pemimpin tidak boleh membuat aturan sendiri yang bertentangan dengan aturan Allah, karena dia sekedar menjadi abd. Makanya dalam Al-Quranul Karim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering disebutkan dengan kata abd. Subhanalladzi asra bi abdihi, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Sehingga seluruh pemimpin di dunia ini, termasuk pemimpin rumah tangga, termasuk pemimpin sebuah negara, tidak boleh membuat aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, karena dia hanya seorang abd. Dan yang kedua adalah siyadah. Artinya kita sebagai seorang muslim harus memimpin dunia, menjadi ustadziyatul alam, menjadi guru dunia. Sehingga demikian kaum muslimin tidak akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak memahami ajaran Islam. Inilah yang kita maksud dengan al-khilafatu ubudiyatun wasiyadah. Saudara sekalian, ini barangkali sekedar mukadimah dan mangkali diteruskan oleh Ustaz kita Zul Khairan. Jazakallah kepada Ustaz ya Put ya, yang sudah memberikan pembakalan yang sangat penuh arti pastinya. Insyaallah. Dan sekali lagi pemirsa, tema kita hari ini adalah manusia sebagai khalifah yang tadi sudah diberikan pembekalan. Dan jangan lupa waktu yang kita berikan adalah 3 menit dan nanti waktu tersebut akan muncul di layar kaca pastinya ya Kak Keri ya. Iya, oleh karena itu harus manfaatkan ya waktu dengan seefektif-efisien mungkin. Betul sekali, jangan sampai membuang waktu sia-sia. Iya, gitu. Kalau bisa juga usahakan konten yang disampaikan tetap terkait dengan tema kita, yakni manusia sebagai khalifah. Sebab keterkaitan antara isi ceramah Anda dengan tema kita itu sangat menentukan untuk bobot nilai yang akan diberikan oleh Dewan Hakim kepada Anda. Silakan, kami masih menunggu Anda di line telepon 5743476 atau 0215743478. Jangan lupa jika sudah tersambung nanti passwordnya adalah Balighu Ani Walau Ayah. Oleh karena itu, siap-siap saja di gagang telepon Anda untuk memencet tutnya ya Put ya. Betul sekali, dan sepertinya sudah mulai ada yang masuk nih. Coba kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak passwordnya. Balighu Anni Walau Ayah. Alhamdulillah, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Dengan Bapak Ahmad Wahidin di Tangerang. Tangerang, sudah siap dengan temanya Pak? Insya Allah. Silakan, bisa langsung dimulai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala adama fil ardi khalifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الحديث. Yang saya hormati dewan juri, bapak ibu pembawa acara dan pemirsa TVRI di mana saja berada. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya. Dikarenakan manusia telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pangkat yang begitu tinggi dan besar pula, yaitu sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Adam beserta keturunannya sebagai khalifah dan tidak dipilihnya malaikat dan jin, maka oleh karenanya seiring pangkat dan jabatan yang begitu tinggi dan besar, maka haruslah diiringi dengan tanggung jawab yang tinggi dan besar pula. Pada dasarnya kita semua adalah pemimpin yang akan ditanya tentang kepemimpinan kita. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati al-hadis rawahul Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu an. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu akan ditanyakan akan kepemimpinannya. Seorang pemimpin, seorang imam, suami, istri, anak, pembantu adalah pemimpin yang akan ditanya akan kepemimpinannya. Dan Imam Sawi berkata di dalam kitab tafsirnya, yaitu kitab tafsir Sawi, wahid Tuhan Alihi Khalifatan Allah Batu Bil Ibad. dan dijadikannya dan hikmah dijadikannya khalifah Allah adalah sebagai rahmat bagi hamba Allah, ialah sebagai wakil Allah di muka bumi ini, sebagai pelindung bagi yang lemah, penolong bagi yang teraniaya. Rasulullah bersabda, "As-sultanu sillullahi fil ardi, ya'wi ilaihi dha'if wa bihi yantashirul mazlum." Al-hadis rawahu Ibnu Najjar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Pemimpin itu sebenarnya adalah wakil Allah di muka bumi ini, yang menjadi perlindungan orang-orang yang lemah dan menjadi penolong bagi yang teraniaya. Tetapi sebaliknya, apabila ia menindas, mencitik, menipu, korupsi, kolusi, berkhianat terhadap rakyatnya, maka balasannya adalah Allah haramkan surga baginya. Sabda Rasulullah, "Ma min walin jali ra'iyatan min muslimin fayamutu wa huwa ghasun lahum illa haramallahu 'alaihil jannah." Rawahu Bukhari wa Muslim. Tidaklah seorang pemimpin kaum muslimin maka mati dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah mengharamkan surga baginya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita sekalian dijadikan pemimpin-pemimpin yang adil. Demikianlah pesan singkat ini saya sampaikan. Terima kasih atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Li'annal insan mahallul khata wa nisyan wa ul muwafiq li aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari Tangerang, awalnya cukup bagus sekali ya Kak Giri ya. Luar biasa ya. Lancar, tegas, jelas ya pasti. Mudah-mudahan nanti disusul oleh yang lain. Betul. Baik, silakan di belakangnya masih kami nantikan di line telepon 5743476 atau 0215743478. Iya, dan jangan lupa harus terus memperhatikan waktu yang muncul di layar kaca ya Kak. Iya, karena ini berpengaruh untuk ketepatan waktu Anda. Betul, dan countdown insya Allah pada detik-detik terakhir itu nanti akan terdengar suaranya. Pada saat itu Anda harus segera bersiap-siap untuk mengakhiri ceramah Anda. Silakan di setelah Tangerang tadi di seluruh tanah air masih kami nantikan kebersamaan Anda. Dengan tema kita kali ini adalah manusia sebagai khalifah. Tadi awal yang baik Pak Wahyudin sudah mengawalinya dengan begitu jelas, tegas, ya fasih. Mengenai pemimpin. Iya. Subhanallah, baik pemimpin keluarga maupun pemimpin yang ada di negara kita. Insya Allah. Ya. Dan kita masih menantikan nih partisipasi dari pemirsa sekalian. Dan jangan lupa apabila nanti pemirsa keluar sebagai pemenangnya, menyiapkan suatu foto. Iya, betul. Sekarang postkan nih Kak Ferry, karena nanti pada saat grand final akan kita tampilkan wajah Anda di layar kaca. Insya Allah ya. Amin. Sehingga nanti bisa dilihat tentu saja, wah inilah ternyata wajah-wajah orang yang hebat dalam menyampaikan agama Allah. Karena kemarin sudah ada dua orang pemenang, satu ibu dan satu bapak. Nah, dan hari ini kita belum tahu siapa yang akan menang. Insya Allah, karena kita masih menantikan yang lainnya nih Putri. Betul. Kita harapkan tentu saja semua mubalik-mubaligoh, para penyeru kebajikan di seluruh tanah air, di mana saja Anda berada, untuk bisa mengekspresikan kecintaan Anda kepada dakwah Islam ini dengan bergabung bersama Teledakwah. Baik, sepertinya sudah ada nih, coba kalian. Iya ya, coba kita kuping-kuping dulu nih Put. Coba saya silakan, silakan. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya Pak? Passwordnya Bali. Iya, dari siapa di mana nih? Dari Mas Sofian Karakan, Kalimantan Timur. Iya, Kalimantan Timur Pak Sofian ya. Ya. Sudah tahu tema kita, manusia sebagai khalifah ya Pak ya? Iya, silakan Pak Sofian, bisa langsung dimulai waktu ya. Anda 3 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ya saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, untuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita yakin bahwa kita hidup di dunia adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Quran, ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu marilah kita menjadi khalifah yang mampu menjaga dunia dan sebaik-baiknya dan memeliharanya agar supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena kita menyanyiakan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Iya, kita harus jangan kita merusak dunia oleh karena nafsu kita yang tidak mampu kita cegah dan mampu kita nafsu kita terlalu susah untuk gampang digoda oleh setan laknatullah alaih. Dan mari kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mampu dipercaya oleh Allah sebagai khalifah yang sesungguhnya, yang mampu membudidayakan dengan sesuai dengan aturan yang telah diatur. Iya. Terima kasih Bapak Sofian dari Kaltim. Subhanallah. Alhamdulillah. Kandon dengan audionya sudah muncul ya. Iya betul. Sehingga pada harus pada segera, detik terakhir nih Kak Gary ya. Iya emang agak susah kalau lagi asik berbicara. Kemudian tiba-tiba kandon dengan audionya sudah nampak muncul berbunyi gitu ya. Emang harus segera melandai untuk kemudian stop. Iya betul sekali, karena ketepatan waktu juga sangat diperhatikan sekali oleh dua orang dewan hakim kita. Dan kita masih menantikan partisipasi Anda pemirsa di line telepon 5743476 dan 0215743478. Dan jangan lupa passwordnya Baligu Ani Walo Aya. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak passwordnya. Baligu Walo Ani Walo Aya. Iya. Baligu Ani Walo Aya. Bisa dulu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang saya lihat Islam kita ini. Mohon maaf Bapak, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Kurang diperhatikan. Pak Usman. Iya, iya. Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Jadi saya kan dapat firasat. Iya. Bahwa di Quran itu enggak semuanya istilahnya dibenarkan. Seperti halnya contoh Rasul kita Nabi Adam. Dibilang buah holdi itu haram, tapi dimakan juga. Nah sekarang yang lagi diramaikan masalah rokok. Rokok itu makruh, tapi itu maknanya makruh dibenci oleh Allah. Nah jadi dipersamakan hukumnya dengan haram. Kedua, yang masalah pembagian Islam, pada nggak ngerti. Seperti amanah Nabi Allah Ibrahim, jagain tuh Ka'bah, dijagain, walaupun diserbu sama pasukan gajah, dia tidak bergeming. Nah itulah datangnya surat Ababil. Tapi kita disuruh jagain aja, pada lari, tidak amanah terhadap Allah. Nah inilah yang saya bisa sampaikan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super singkat ya, Bud. Iya, dari Pak Usman Kalibata. Pak Usman, betul. Padahal waktu yang tersedia masih cukup banyak, masih ada sekitar 1 menit lebih. Dan mungkin kita informasikan sekali lagi bahwa temanya adalah manusia sebagai khalifah ya. Iya, usahakan ada kecocokan ya. Betul. Bahkan konten yang Anda sampaikan harus betul-betul sesuai dengan tema yang kami sampaikan ya, tidak lari terlalu jauh karena ini akan mempengaruhi penilaian dua orang dewan hakim terhadap penyampaian tema dakwah Anda pagi ini. Sekali lagi kami informasikan tema kita adalah manusia sebagai khalifah. Oleh karena itu Anda bisa bersiap-siap dengan membaca Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW sebagai bahan Anda untuk menyampaikan dakwah bilhal Anda. Kami nantikan Anda di line telepon 5743476 atau 0215743478. Jangan lupa password kita adalah Balighu Anni Walau Ayah. Bagi Anda yang sudah tersambung, jangan lupa juga sebutkan nama ya, Put ya. Iya, nama dan juga tempat tinggalnya di mana. Iya. Silakan Kak Kiri, kayaknya sudah ada penelpon sudah ada yang masuk ya? Nih kita ya. Kita coba sapa kalau begitu di Put nih. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bawa passwordnya. Iya, Balighu Anni Walau Ayah. Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa dan di mana ini? Ahmad di Sidoarjo. Pak Ahmad Sidoarjo ya, Pak ya. Iya. Silakan bisa langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa TVRI rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30, A'udhu billahi minas syaitanir rajim, wa'il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Para pemirsa rahimakumullah, dalam ayat ini jelas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan khalifah di muka bumi. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala ternyata mendapat sanggahan oleh para malaikat, sehingga para malaikat itu mengatakan, ya Allah, apakah mungkin kalau khalifah itu nanti akan membuat kerusakan atau membuat pembunuhan di muka bumi ini? Ternyata apa yang disampaikan Allah, bahwa aku ini lebih mengetahui daripada engkau. Oleh karena itu, apa yang terjadi selanjutnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tetap menciptakan manusia di muka bumi ini karena Allah lah yang lebih mengetahui dibanding para malaikat. Kalau kita lihat sejarah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, bahwa sesungguhnya yang pertama kali menghuni bumi adalah jin, lalu mereka menimbulkan kerusakan di muka bumi dan saling menumpahkan darah. Kemudian Allah ternyata mengutus iblis untuk memerangi mereka. Akhirnya iblis bersama malaikat memerangi dan mengusir mereka, sehingga mereka terpaksa tinggal di muka bumi, pindah ke pulau-pulau dan di hutan-hutan serta di gunung-gunung. Kemudian Allah berfirman, aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Maka para malaikat bertanya, apakah tidak mungkin akan timbul lagi perusuhan, pemusakan, pembunuhan di antara mereka? Ternyata hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan nabi, menciptakan rasul, menciptakan khalifah, sehingga mereka lah yang akan meneruskan perjuangan di muka bumi ini, yang akan menyampaikan dakwahnya untuk para manusia pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad dari Sidoarjo, bagus sekali penyampaian Anda. Dan kita masih menantikan di belakangnya, barangkali sudah ada yang tersambung. Coba kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Silakan Bapak atau Ibu, Anda sudah tersambung dengan kami. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Pak? Balighu anni walau ayah. Iya, dari siapa di mana nih? Dari Ahsin Mudofar, Tangerang. Tangerang ya. Silahkan Anda bisa memulai Pak Mudofar. Tema kita adalah manusia sebagai khalifah. Waktu Anda 3 menit bisa dimulai dari sekarang. Dan countdown nanti pada 10 detik terakhir pun akan keluar audionya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para dewan juri yang saya hormati dan Bapak Ibu pembawa acara yang saya muliakan, hadirin para pemirsa TVRI yang saya hormati, perlu kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan spesies yang namanya manusia adalah sebagai pengganti dari generasi yang sebelumnya. Kemungkinan generasi yang sebelumnya adalah yang spesies yang namanya jin atau makhluk yang lain. Dari kurun waktu ke waktu, manusia adalah sebagai ciptaan Allah yang sangat mulia, yang sangat dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat suci Al-Qur'an disebutkan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku Allah menciptakan manusia dari spesies yang kami ciptakan untuk kami tempatkan di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Diharapkan manusia bisa membuat sebuah perubahan yang besar, kemanfaatan yang akan diperoleh sehingga nanti di dalam perkembangan dunia akan menjadi ramai dan bermanfaat untuk manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Di dalam hadis Nabi disebutkan, yaitu manusia aku diciptakan oleh Allah untuk rahmatan lil alamin. Jadi bu istu li utammima makarimal akhlak, hadis yang lain. Manusia diciptakan tidak hanya untuk lingkungan, tetapi untuk semua, rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, manusia tidak boleh tidak harus mengetahui untuk apa mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Sekali ya Put ya. Pak Mudofar dari Tangerang ya. Subhanallah. Baik, sepertinya ada yang masuk lagi penelpon ya. Oh, sepertinya belum. Baiklah pemirsa, sebelum kita akan melanjutkan penelpon berikutnya, kita akan rehat dulu sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Langsung ada yang tersambung, coba kami sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Pak? Balirwani walau ayah. Iya, dari siapa di mana nih? Arif. Oh Pak Arif. Jakarta. Iya Pak, tema kita adalah manusia sebagai khalifah. Iya. Sudah siap? Iya sudah. Fadal bisa Allah. Dimulai waktu Bapak ya. 3 menit dari sekarang ya. Fadal. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhirahu ala dini kulli fakafa billahi shahida. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Pada pagi hari ini saya ingin sampaikan sebuah petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah, janji dari Allah yang terdapat di dalam surat An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu sholihati layastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladhina min qablihim. Al-ayah yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia, Allah, sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Dari ayat tersebut, kita harus yakin bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar-benar beramal soleh, meskipun kita tidak meminta-minta terhadap siapapun melalui apapun, Allah akan menjadikan orang beriman dan beramal soleh itu sebagai penguasa di muka bumi. Penguasa di sini harus kita bagi menjadi dua yang sepasang. Penguasa diri, yaitu menguasai hawa nafsunya, dan yang kedua, penguasa orang lain, baik dia sebagai RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, presiden, dan seterusnya sampai penguasa bumi. Oleh karena itu, para pemirsa, jangan kita buru-buru mengaku bahwa diri kita beriman, diri kita beramal soleh, sementara kita belum ada yang menjadikan sebagai pemimpin atau penguasa bagi yang lain. Nah, seperti inilah, satu ayat saja kita sudah bisa gunakan untuk kita introspeksi. Mawas diri, tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu menyalahkan keadaan. Mulai dari sekarang, kita bisa lanjutkan. Pemirsa televisi Republik Indonesia, inilah yang dapat saya sampaikan. Bukan hadiah yang ingin kami tuju, tapi ilmu yang ingin kami berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Aris, langganan ya kayaknya. Iya langganan, tapi bagus sekali Bu. Alhamdulillah, kita terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Silakan Bapak atau Ibu. Jangan lupa passwordnya Baligu Aniwalo Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baik. Passwordnya Baligul Ani Walau Ayah. Alhamdulillah. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Mia Balikpapan Kaltim. Ibu Mia, sudah siap Bu dengan Insya temanya? Insya Allah, dengan izin Allah saya Amin. Siap. Silakan, bisa langsung dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya Dewan Yuri dan pembawa acara serta kru-krunya yang berada di studio, adapun kajian kita pada pagi hari ini adalah Khalifatul Fil Ardi, artinya manusia sebagai pemimpin di permukaan bumi, mudah-mudahan bisa membawa rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka Rasulullah pun menata diri dan mempersiapkan pribadi beliau dengan akhlakul karimah, karena akhlak itulah segala-galanya bagi manusia, terutama untuk sebagai pemimpin, pemimpin diri atau pribadi, bahkan untuk sekitarnya. Sebagaimana beliau pun bersabda dalam hadisnya, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, rawahul hakim. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan dan meningkatkan akhlak yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim. Karena dengan akhlak yang mulia, siapapun dan dari manapun asalnya kita, maka setiap langkah perbuatan, tindak tanduk akan menjadi positif. Dan apabila yang demikian itu positif, maka akan mengarah kepada kebaikan. Dan apabila setiap yang berpangkal atau bermuara kepada kebaikan, insya Allah kita menjadi rahmatan lil alamin di permukaan bumi ini. Apakah dia hanya sebagai orang biasa atau sebagai pemimpin? Bisa, ya. Jika kita bisa membawa rahmatan lil alamin di permukaan bumi ini, insya Allah kita jadi insan kamil, bukan insan kumal. Artinya manusia yang sempurna, bukan manusia pembawa bencana yang merusak, menghancurkan dan merusuh. Justru itu, apabila seseorang memiliki akhlak yang mulia, apabila ia seorang pemimpin, maka ia menjadi pemimpin yang sejati, yang disegani dan dihormati. Dan apabila ia seorang manusia biasa tapi akhlaknya mulia, maka ia akan letak di hati siapa saja, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pun berfirman untuk memuji seseorang yang berakhlak mulia, yaitu dalam surat Al-Qalam. Iya, Ibu Mia, sayang sekali waktunya sudah habis dan terpaksa kami harus cut, sehingga untuk yang lain sebagai perhatian, waktu Anda cuma 3 menit sehingga manfaatkan dengan baik. Ya, betul sekali. Silakan kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan. Ya, silakan Bapak passwordnya. Balighu anni walau ayah. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Harfizon di Kelapa Gading. Kelapa Gading, sudah siap Pak? Alhamdulillah. Silakan bisa langsung dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nasta'afiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد kaum muslimin yang berbahagia marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa dalam artian melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Sebagai makhluk yang diciptakan Allah di muka bumi, tentu Allah tidak mungkin sia-sia menciptakan makhluknya, apalagi kita sebagai manusia. Makhluk yang diciptakan yang terbaik, tentu Allah mempunyai tujuan. Tersatu tujuan Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia adalah sebagaimana yang tertera dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tiada aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan amanah. Apa yang merupakan amanah Allah terhadap manusia? Jelas disampaikan Allah 14 abad yang lampau yang tertuang dalam Al-Qur'an surat 2 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qali أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح وبحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم. Allah berfirman, ingatlah ketika Allah berfirman atau berseru kepada para malaikat bahwa sesungguhnya aku akan menciptakan manusia sebagai khalifatul fil ard, sebagai khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, wahai Allah, apakah engkau akan tetap menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi sedangkan mereka adalah makhluk yang senantiasa membunuh-bunuhan, bertumpahan darah, ikut mengikut. Iya, Pak Frizon ya. Iya, dari Kelapa Gading. Kelapa Gading, terpaksa harus kami cut karena waktu Anda sudah habis. Iya. Dan tampaknya beliau adalah peserta yang terakhir untuk kesempatan kali ini. Ya, betul sekali. Dan kita masih menantikan siapakah pemenang pada hari ini ya, Kak. Betul sekali, Putri. Kita tidak tahu siapa yang menentukan. Ternyata Dewan Hakim pastinya ya. Iya, dan ya, sebelum nanti diumumkan siapakah sebagai penyampai terbaik dalam kesempatan kali ini, seperti biasa kita juga nanti akan menyimak terlebih dahulu ulasan dari salah satu Dewan Hakim yang sudah ada di studio. Hanya saja perlu kami informasikan bahwasanya tema untuk pekan depan Teledakwah adalah Taubatan Nasuha. Oleh karena itu Anda harus bersiap-siap. Dan sekarang ini akan segera kita simak bersama ulasan dari Dewan Hakim kepada Ustadz Lutfi Falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'du. Teledakwah kita pada hari ini pada umumnya sudah lebih baik dari yang sebelumnya, namun banyak sekali yang belum bisa mengatur waktu, Ustaz. Iya. Banyak yang belum mengatur waktu, dan ada catatan-catatan saya di sini, ada yang mukadimahnya terlalu panjang padahal waktunya hanya 3 menit. Ini harus dipikirkan sekali. Terus ada yang masuk ke ranah khilafiyah. Contohnya khalifah itu apakah sebelumnya ada jin atau tidak, ini kan khilafiyah. Jangan masuk ke sana, masukkan aja kepada fungsi khalifah itu apa. Karena waktunya terlalu mepet ya. Terus ketika mengutip ayat sudah menyebutkan surah ini dan ayat ini, gak usah pakai al-ayah lagi karena sudah disebutkan. Beda kalau belum disebutkan. Dan mengenai hadisnya banyak sekali catatannya di sini. Di antaranya ada yang menggunakan riwayat Ibn Najjar. Nah, menggunakan riwayat Ibn Najjar ini harus hati-hati. Artinya harus diteliti lagi apakah sahih atau tidak. Ini harus hati-hati. Terus riwayat Ibn Abbas tadi, riwayat Ibn Abbas dalam disiplin ilmu hadis itu tidak menunjukkan kebenaran suatu riwayat. Yang menunjukkan kebenaran suatu riwayat bukan sahabatnya, akan tapi perawi yang akhirnya. Nah, banyak sekali hadis-hadis palsu yang diriwayatkan dari Ibn Abbas atau diklaim sebagai riwayat Abu Hurairah dan sebagainya. Karena itu jangan menggunakan sahabat tanpa menggunakan perawi yang penulis kitab hadis. Nanti jadi salah ya penggunaan hadisnya. Nah, saya rasa masih banyak hadis-hadis yang lain yang mengisyaratkan fungsi manusia. Di antaranya yang belum diambil adalah kata-kata yang menggunakan ya ayuhan nas atau sighahnya secara umum. Contohnya adalah ya ayuhan nas absus salam. Ini kan sifatnya umum dan ini sebagai fungsi dari khalifah. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di kesempatan esok kita akan lebih baik lagi. Alhamdulillah. Jazakallah. Ulasan yang sudah diberikan oleh Dewan Hakim kita ya. Iya, jazakallah sekali kepada Dewan Hakim yang sudah memberikan ulasan kepada kita, menjadi penambah wawasan untuk kita. Amin. Semua. Dan para penyuruh kebajikan, kita akan segera masuk pada sesi pengumuman siapakah penyampai terbaik dalam kesempatan kali ini. Seperti biasa, Adinda Putri yang akan membacakannya. Baik, terima kasih Kak. Baiklah pemirsa, untuk pemenang pada hari ini penyuruh kebajikannya adalah Bapak Ahmad Wahyudin dari Tangerang dengan jumlah nilai 189. Sekali lagi selamat kepada Bapak Ahmad Wahyudin dari Tangerang dengan jumlah nilai 189. Dan jangan lupa siapkan foto ukuran postcard untuk ditampilkan pada saat grand final. Betul, dan silakan juga ditunggu hadiahnya ya, ya. Betul sekali. Rp500.000 dan nanti dipotong pajak. Sekali lagi kami ucapkan barakallah kepada Bapak Ahmad Wahyudin dari Tangerang sebagai penyampai terbaik dalam kesempatan kali ini. Baik, dan akhirnya kita harus berpisah dengan pemirsa semuanya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi Kamis mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.